Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah kembali kita bersama dalam taling tadarus bimbingan membaca Al-Quran. Baik pendengar dan pecinta dari Kemenis Jakarta, masih kajian kita tentang tajwid secara menyeluruh ya. Karena kadang-kadang kita tahu tajwid tapi gak ngerti apa isinya. Nah tentu kita teruskan, masih meneruskan di halaman ke-33 sudah kemarin bagan. Hari ini kita masuk ke halaman yang ke-34. Namun sebelumnya ada juga permintaan, Pak Adi dibacakan dong itunya. AIU-nya pelan-pelan. Baik ya, coba lembarannya dilihat. Ibu dan bapak yang sudah mempunyai lembaran AIU-nya, silahkan difotokopi, diperbanyak, dibagikan ya untuk jamaah, untuk siapa yang mau belajar. Yang belum, nanti setiap Sabtu atau Ahad bisa ya ke rumah yatim di belakang stasiun Jatinegara. Kita ada pengajian selama bulan suci Ramadan ini, tidak libur, tapi pengajiannya dari jam 9 sampai jam 12. Kalau di luar bulan siam, bulan puasa, pengajian kita ada dua waktu. Sabtu Minggu, Sabtu Ahad, dari jam 9 sampai jam 12, kemudian diteruskan dari jam 1, jam 13 sampai 17. Itu di luar puasa. Tapi selama bulan suci Ramadan ini, dari jam 9 sampai jam 12. Atau mungkin ibu ada waktu di Depok yang ingin mengikuti pelatihan di Masjid ya Al-Fauzan. Ini ya, di Pesona Depok. Itu kita ada hadir hari Rabu dari jam 9 sampai jam 12. Insya Allah. Jadi silakan ibu dan bapak yang memiliki waktu untuk hadir di hari Rabu dari jam 9 sampai jam 12. Begitu juga ibu dan bapak nanti bisa hadir di hari Jumat ya. Kartini 58 seperti biasa. Dari jam 9 sampai jam 11.45 ya, 40 lah. Karena hari Jumat kan, silahkan. Itu untuk ibu dan bapak yang ingin hadir, itu ya di hari Jumat. Sabtu dan Ahad di rumah yatim. Jadi cukup lengkap ya kegiatan kita untuk ibu dan bapak yang ingin terus serta dalam kajian-kajian. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar, mari kita bersama belajar. Itu. Baik, dilihat AIU-nya ya, itu untuk ibu dan bapak mungkin juga yang tengah belajar baru mengeja, tidak masalah ya. Jadi yang saya sampaikan, lebih baik terlambat daripada tidak gitu. Kalau nguping mah gampang ya, walaupun itu susah, susahnya hidayahnya ya. Ya taufik dan hidayah kan dari Allah. Kalau dengar nguping kan cuma duduk, ngupingin aja siapa yang ceramah, ya kita bisa di nguping. Tapi kalau belajar baca, kalau nguping doang gak bisa. Jadi kalau memang kita belum bisa baca Quran, ngupingin doang, ya perasaan sih bisa gitu. Padahal pas disuruh baca gak bisa. Jadi mutlak harus talaki, harus berhadapan dengan gurunya, dengan ustadz atau ustazahnya, belajar melafalkan. Lihat ya, AIU-nya. Kalau baca pelan, untuk para pemula seperti ini. A, huruf berbaris fathah jadi A, huruf berbaris kasrah jadi I, huruf berbaris dhamma jadi U. A, I, U, Ba, Ba, itu seperti ditekan, ya, karena ada hamzah mati, Ba. A, I, U, Ba, U, An, U, Matobi, I. An, Idhar, nun mati ketemu alif, U, An, Ani, A, naminal mu nima i an ani a gitu ya. A i u ba u panjang atau bi u an idhar u an ani a naminal mu nima i an ani a. Kalau pakai lagu, a i u ba u an ani a naminal mu nima i an ani a ba bi bu bab ba bi bu bab ba, bi, bu, ba, be. Gak ada yang panjang. Kosar, bacaan pendek ya. Pasukai ini di mana? Cempaka Putih ya. Itu, belajar. Belajar mengajarkan juga, gitu ya. Khairukum man ta'lamal Qur'an wa'allamah. Ya, sebaik-baik orang itu adalah yang belajar Quran dan mengamalkan, mengajarkannya kembali. Itu kan? Khairukum man ta'allamal Quran wa'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mengajarkannya kembali. Ba, bi, bu, babe. Bu, bang, nun mati ketemu ba jadi iklab. Jadi ini untuk pemula yang baru belajar huruf, yang baru belajar lagu, yang baru belajar tajwid. Bagus ini ya, teks ini. Ba, bi, bu, babe. Bu, bang, bani, babe, naminal, mu, be, ni, ma, bi, bang. Mabi bang bani ba bani ba babi bu bab bu bang bani bab naminal mu bani mabi bang bani ba. Selamat dulu ya, selamat besok teruskan lagi. Wah, saya pengen banyak nanti direkam sama saya. Ibu dan bapak bisa berlatih di rumah setiap waktu, setiap saat. Nah, saya juga lagi bikin programnya bisa direkam di komputer. Biar nanti ibu dan bapak bisa nyetelin di komputer, disetel di komputer, kemudian ada tulisannya, ada suaranya. Di PCD juga bisa, cuman di PCD nanti belakangan ya. Di komputer dulu, ada yang minta, Pak Ari saya maunya di CD aja, CD, kalau CD kan gak ada gambarnya. Itu bisa cepat ya jadinya. Udah jadi, bahkan di rumah yatim kan ada, silahkan diambil. Untuk yatim prasejahtera diambil gratis. Tapi untuk ibu dan bapak yang memiliki dana, bantu. Ya, perbanyak gitu ya. Perbanyak, sebarkan. Tidak ada hak cipta, tidak ada hak paten. Silahkan bagi-bagikan gitu ya. Jadi yang punya uang mah jangan pengen gratis gitu ya. Satu, diperbanyak, bagi-bagi gitu ya. Kan kita ingin berbuat yang terbaik untuk sesama kita. Itu CD-nya, PCD-nya diulang-ulang, insya Allah. Baik, sebelum kita mengkaji kembali tajwid secara lengkap, kemarin sudah bahas tentang mad, dilihat dulu keutamaan tentang membaca Al-Quran. Kemarin sudah diungkapkan, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah bagaikan buah utrujah. Buah ini aromanya wangi dan rasanya enak. Kayak durian kali ya, harumnya. Kemudian enak rasanya gitu ya. Utrujah kayak gimana buahnya nih? Saya belum tahu utrujah. Pokoknya begitulah, buah yang aromanya wangi, rasanya enak. Gitu kan, ada yang aromanya wangi tapi rasanya nggak enak. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah sebagaikan buah kurma. Kalau kurma kita tahu ya, itu yang warna hitam, kurmanya ada yang coklat. Itu ada yang kurma itu dipetik mentah kemudian dimatengin di bawah rasanya enak itu ya. Nah, ini orang mukmin yang tidak pernah membaca, tidak membaca Al-Qur'an, ini bagikan buah kurma. Tidak ada aromanya, tidak wangi, tetapi mending rasanya manis gitu ya. Masih mending gitu ya. Karena dalam sholat kan bacaan Qur'an juga. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an adalah bagikan bunga raihanah. Aromanya wangi, namun rasanya pahit. Ada ya, buah apa ya kalau di kita ya? Harum sekali. Pas dimakan, ternyata enggak enak. Itu orang munafik yang membaca Al-Quran. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah bagikan buah hanzalah. Ia tidak memiliki aroma dan rasanya juga pahit. Pahit ya. Tidak harum. Tidak enak, rasanya malah pahit gitu ya. Itu orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu seperti apa? Ya kadang-kadang kita susah untuk membedakannya. Bahkan Nabi juga kadang-kadang kecolongan kalau gak ada wahyu dari Allah. Karena apa? Kelihatannya baik, perilakunya baik, sholat-sholat. Pakai kopeah-kopeah. Ya, haji-haji gitu ya. Baca Quran, tapi itu kan kriteria munafik sudah tahu ya. Ayatul munafik salasan. Jadi orang munafik itu kalau dia janji, dia dusta. Dipercaya, dia khianat gitu kan. Kalau ngomong dia bohong. Itu kalau janji dusta. Kalau dipercaya khianat, itu kan seperti itu. Kemudian ayat yang hadis yang lain tentang keutamaan membaca Al-Qur'an ini. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yarfa'u bihadzal kitab akwaman wa yada'u bihi akharin, rawahu Muslim. Dari Umar bin Khattab bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan Al-Qur'an ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lain. Jadi tinggi rendahnya derajat itu seorang muslim dilihat dari baca Qur'annya, memahami Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Ya iyalah. Kan orang yang beramal tanpa ilmu amaluhu mahdudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu amalnya tidak diterima, tertolak. Ya bagaimana mau amalnya baik, benar karena tidak ngerti caranya. Nah, cara berbuat baik, cara itu kan ada dalam Al-Qur'an, dijelaskan dalam Al-Hadis, gitu kan? Nah ini, bahkan tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh, orang jahil. Karena ibadahnya orang, tidurnya orang pinter kan dengan ilmu. Sedangkan ibadahnya orang bodoh, gak pakai ilmu. Harusnya sholatnya seperti ini, sholatnya lain. Harusnya bacaannya seperti itu, bacaannya lain gitu. Gerakannya lain, sehingga batal sholatnya. Nah ini. Kemudian hadis yang lain tentang keutamaan membaca Al-Quran ini. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la hasada illa bisnatain. Rajulun atahu Allahul Quran fa huwa yakumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu mala فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. Ini riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim ya. Kalau sudah muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada rasa iri. Rasa iri yang dibolehkan. Ini disebut ghitah ya. Jadi iri itu syirik kecil kan, irian. Orang lain punya kedudukan, punya ini, iri hati itu kan enggak boleh. Iri ya, iri dengki. Nah, Nabi menyatakan, beliau bersabda, tidak ada rasa iri melainkan pada dua kenikmatan. Boleh kita iri pada dua kenikmatan itu. Pada yang lain enggak boleh kita kan? Iri-irian itu ya. Iri itu apa ya? Orang lain punya kita pengen gitu ya, iri hati tapi ya dengan culas itu hatinya. Nah, tapi ini iri memiliki keinginan, ya Allah pengen kayak seperti itu. Nah, tidak ada rasa iri melainkan pada dua kenikmatan. Kita boleh iri pada dua hal. Yang pertama adalah yaitu seseorang yang diberi nikmat hafal dan paham Al-Qur'an sedangkan dia mengamalkannya di waktu malam dan di waktu siang. Yaitu ana al-lail wa ana an-nahar kan? Iyalah, malam salat malam, qiyamul lail, tahajud ya. Berbuat kebaikan siangnya seperti itu pula beramal. Karena dia paham Quran dan mengamalkannya. Bukan orang yang hanya membaca menggelak-gelik Quran tapi tidak mengamalkan kan. Banyak seperti itu. Yang itu yang tidak kita harapkan. Pandai membaca Al-Quran tapi tidak pandai mengamalkan Al-Quran. Nah ini kita mencoba untuk mengamalkan. Walaupun susah sulit karena memang Al-Quran kan pedoman, hudan, hidayat. Bagaimana kita mau mendapatkan hidayah kalau kita tidak memahami Al-Quran. Nah, kita boleh iri kepada dua orang. Yang pertama, orang yang hafal dan paham Al-Quran, sedangkan dia mengamalkannya di waktu malam dan di waktu siang. Kedua, boleh kita iri pada orang yang kedua ini, yaitu seseorang yang diberi kekayaan hartanya oleh Allah, dan dia menginfakkannya di waktu malam dan di waktu siang. Masya Allah, ya, ini. Nah, Pak Isya Anwar, ya, sehat, Pak. Ini biasanya ada iftar ya, buka bersama ini dengan anak yatim, 1000 anak yatim. itu al-ana artinya saat-saat atau waktu-waktu. Hadis yang lain wa anil bara ya wa anil bara ibni azibin radhiyallahu anhuma qala kana rajulun yaqra'u suratal kahfi wa indahu farasu marbutun bi syatanaini fataghashshathu sahabatun faja'alat tadnu waja'ala farasuhu yanfiru minha falamma asbaha atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadhakara dhalika lahu faqala tilkas sakinatu tanazzalat lil qur'an muttafaqun alaih. Dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu an, dia berkata ada seseorang lelaki, seorang laki-laki yang membaca suratul kahfi. Di sisinya ada seekor kuda yang diikat dengan dua buah tali. Nih, ada seorang laki-laki yang membaca suratul kahfi. Di sisinya ada seekor kuda yang diikat dengan dua buah tali. Tiba-tiba ada awan yang menaunginya. Awan itu terus mendekat dan kudanya pun berlarian karenanya. Maka pada pagi harinya ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia menceritakan perihal itu kepada beliau. Lalu beliau bersabda, itu adalah al-sakinah, as-sakinah. As-sakinah ditafsirkan dengan beberapa tafsiran. Yang terpilih adalah dia itu sebuah makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang mengandung ketenangan dan rahmat yang disertai oleh para malaikat. Wallahu a'lam itu ya. Demikian dari beberapa penulis dalam Syarah Muslim. Jadi akan dinaungi. Ya. Ia menceritakan perihal itu kepada beliau. Lalu beliau bersabda, itu adalah sakinah yang turun karena Al-Quran. Jadi ada seseorang yang membaca suratul kahfi. Di sisinya ada seekor kuda yang diikatnya dua buah tali. Dengan dua buah tali. Tiba-tiba ada awan yang menaungi laki-laki itu. Awan itu terus mendekat dan kudanya pun berlarian karenanya. Kenapa ya? Nah ini karena dia membaca Al-Quran. Ya, itu ya. Maka pada pagi harinya ia mendatangi Nabi menceritakan perihal itu. Kenapa? Nabi bersabda, itu ada sakinah yang turun karena Al-Quran. Hadisnya kuat, Bukhari dan Muslim. Yaitu asyatan, asyapan sama dengan al-habl. Ya. Kemudian hadis yang lain, wa an ibni Mas'ud radhiyallahu an annahu qala. Radiyallahu an qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Rawat Tirmizi wa qala hadisul hasan sahih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya ada satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 lipat. Aku tidak menyatakan alif lam mim itu satu huruf. Bukan satu huruf kan? Alif lam mim itu terdiri dari alif lam dan mim. Alif lam mim, kan? Alif huruf, lam huruf, mim huruf. Itu tadi kan? Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka baginya adalah satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dilipat menjadi 10. Jadi kalau tapi jangan ya, baca Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Sadaqallahu ladzim jangan sekpendek banget. Tapi baca alif lam mim aja itu berarti kita sudah dapat 3 huruf. Setiap satu huruf alif lam mim itu berarti satu kebaikan. Setiap satu kebaikan pahalanya kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 lipat. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf coba hitung. Itu kan. Nah ini. Aku tidak menyatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Itu hadis riwayat Tirmizi. Dia berkata hadis ini hasan dan sahih. Itu dulu ya. Ini tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Kenapa kita tidak pernah mau membaca Al-Quran? Karena kita tidak tahu manfaat serta keutamaan membaca Al-Quran. Kenapa kita tidak mau membaca Al-Quran? Karena tidak bisa membaca Al-Quran. Oleh sebab itu mari belajar. Tidak ada kata terlambat untuk suatu kebaikan. Iya. Baik, kita masih ingin meneruskan pelajaran tajwid secara lengkap ya. Nanti saya bikinkan CD-nya, saya bikinkan kasetnya, ibu dan bapak miliki, dibagikan. Dipotokopi ulang, dikopi ulang, direkam ulang, sebarkan. Kasihan dong Pak Ari, gak ada, gak apa-apa ya, tidak ada hak paten milik Allah. Silahkan bagi-bagikan, gitu ya. Itu. Karena apa? Ini mah produksi saya sendiri, suaranya saya sendiri, yang bikin saya sendiri, yang memperbanyak saya sendiri, bagikan lagi. Untuk yatim dan prasejahtera, silahkan ambil secara gratis. Yang memiliki dana, tentu dibantu dong ya. Itu kan untuk memperbanyak ini perlu dana. Pak Ari, saya mah gak punya alatnya untuk memperbanyak. Ya sini, sini CD-nya, sini kasetnya, kita perbanyak. Bagi-bagikan, itu ya. Buktikan bahwa dengan belajar, dengan mendengar aja, kita bisa pinter. Nah, kapan-kapan kalau sudah pinter mendengar, datangi ustaz-ustazah setempat, lihat makhrajnya, gitu ya. Baik, di halaman 34, hukum mad. Kemarin di halaman 33, kita sudah membahas. Di halaman 33, sudah kita bahas secara gamblang bahwa hukum mad, bacaan panjang itu ada dua. Ada mad tobi'i, ada mad far'i. Dan huruf pemanjang itu tiga. Ada alif, ada waw, ada iya. Mad tobi'i, apa itu? Bacaan panjang yang panjangnya tobi'i, biasa-biasa saja. Dikatakan juga orang yang punya tabiat bacanya tidak akan kepanjangan. Dari mad ini ada mad far'i. Ada yang membagi 13 cabang, ada yang lagi 14. Pengembangan dari mad tobi'i dari mad asli ini. Nah, di halaman 34, hukum mad. Mad ialah memanjangkan bunyi sesuatu huruf yang dipanjangkan dengan huruf mad. Nah, untuk mudahnya memahami halaman 34 ini, bacaan panjang, kapan dibaca panjang, kalau ada jodohnya, kalau ada pasangannya, kalau berbaris fathah, baris di atas, dipanjangkan dengan alif, kalau berbaris domah, dipanjangkan dengan waw mati, kalau berbaris kasroh, dipanjangkan dengan ya mati, itulah mad tobi'i. Mad tobi'i adalah setiap huruf berbaris fathah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris domah dengan waw mati, berbaris fathah dengan alif, mana bata, berbaris domah dengan waw mati, mana butusu, berbaris kasroh dengan ya mati, mana bitiki, itu di halaman 34 yang tengah. Itulah mad tobi'i. Jadi terjadi panjang, terjadi mad kalau pasangan, kalau jodohnya. Kalau tidak pasangan, bukan mad, tapi nanti huruf lin. Kalau dia huruf berbaris fathahnya dengan waw mati, atau berbaris fathah dengan ya mati, itu tidak dibaca panjang, bukan mad, tapi lain, huruf lin. Itulah yang di dalam bahasa Indonesia sama seperti diptong. A dengan I jadi ai, A dan U jadi au. Sedangkan yang jadi panjang, kalau A ditambah A jadi A, I ditambah I jadi I, U ditambah U jadi U, itulah mad tobi'i. Nah, tetapi ada syaratnya, mad tobi'i ini tetap dalam posisi mad tobi'i selama tidak ketemu tiga hal. Pertama, tidak ketemu hamzah, atau ketemu alif. Karena kalau mad tobi'i bertemu hamzah satu kalimat, jadilah mad wajib mutasil. Nanti bisa kita lihat halaman 38 nomor 1. Karena kalau mad tobi'inya ketemu hamzah di lain kalimat, atau mad tobi'i ketemu alif, itu jadilah mad jaiz mutasil. Atau mad tobi'inya tidak bertemu huruf bertasid. Karena kalau mad tobi'i ketemu huruf bertasid, yang di atasnya ada alif, ada selendang, mad tobi'inya jadi mad lajim musaqqal kalimi. Bisa dilihat halaman 40 nomor 6. Bisa juga mad tobi'i tidak dibaca panjang kalau ketemu huruf bertasid. Apabila nanti setelah mad tobi'i ketemu huruf bertasid tidak ada alif panjangnya, tidak ada selendangnya. Dari segi makna memiliki dua arti. Mad tobi'i juga tetap dalam posisi mad tobi'i selama dia tidak bertemu dengan satu huruf hidup dihentikan. Kalau mad tobi'inya bertemu dengan satu huruf hidup dihentikan, tidak jadi mad tobi'i lagi, tapi jadilah mad adli sukun. Bisa dilihat itu halaman 34 ABC. Jadi matobi itu apa? Bacaan panjang. Kenapa dibaca panjang? Karena ada pemanjangnya. Ada berapa huruf pemanjang? Ada tiga. Apa? Alif, waw, iya. Kapan terjadi panjang? Kapan dibaca panjang? Kalau ketemu pasangan jodohnya. Jodohnya baris fathah dengan alif. Jodohnya baris kasroh, baris di bawah dengan ya mati. Jodohnya domah dengan waw mati. Selama matobi itu tidak ketemu empat hal. Atau di sini tiga hal karena yang nomor satunya dua. Pertama, matobinya tidak ketemu hamzah. Kalau matobi bertemu hamzah satu kalimat, jadilah mad wajib mutasil halaman 38 nomor 1. Karena kalau matobi ketemu hamzah di lain kalimat, atau matobi ketemu alif halaman 38 nomor 2, jadilah mad jaiz munfasil. Tidak jadi matobi lagi. Atau matobinya ketemu satu huruf hidup dihentikan. Kalau matobinya ketemu satu huruf hidup dihentikan, jadilah mad aridli sukun, itulah halaman 38 nomor 3. Atau matobinya ketemu huruf bertasid. Kalau matobinya ketemu huruf bertasid dan di atas matobinya ada alis panjang, maka matobinya tidak jadi matobi lagi tadi, tapi jadi mad lazim musaqqal kalimi. Jadi matobi tetap dalam posisi matobi selama tidak ketemu empat hal tadi. Kalau matobinya ketemu hamzah, jadi mad wajib mutasil. Kalau matobi ketemu hamzah di lain kalimat atau ketemu alif, jadi mad jaiz munfasil. Kalau matobinya ketemu huruf bertasid, jadi mad lazim musaqqal kalimi. Kalau matobi ketemu satu huruf hidup, jika dihentikan berhenti membacanya, jadi mad arid disukun. Begitu juga nanti matobi itu tidak dibaca panjang. Ini di buku ini tidak ada. Itu hanya ada dalam penelitian, dalam kebersamaan di Majelis Ta'lim Radhiyah Kayu Manis. Matobi itu pun tidak dibaca panjang kalau lima hal. Satu, matobi ketemu alif lam komariah. Kedua, matobi ketemu alif lam samsiah. Ketiga, matobi ketemu lafad Allah. Keempat, matobinya ketemu huruf bertasid. Kelima, ketemu huruf mati. Nah, matobi kalau ketemu lima hal ini pun tidak dibaca panjang. Kalau matobi ketemu empat hal tadi, matobi berubah panjang, berubah nama. Matobi ketemu hamzah jadi mad wajib mutasil. Matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Atau matobi ketemu alif jadi mad jaiz munfasil. Matobi ketemu huruf bertasid jadi mad lazim musaqqal kalimi. Matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad arid li sukun. Begitu juga matobinya tidak dibaca panjang kalau lima hal. Satu, matobi ketemu alif lam komariah. Kedua, matobi ketemu alif lam syamsiah. Ketiga, matobi ketemu lafad Allah. Keempat, matobi ketemu huruf mati. Kelima, ketemu huruf bertasid. Huruf bertasid dengan catatan tidak ada alisnya. Dalam Quran kalau ada alisnya justru itu yang jadi mad lazim musaqqal kalimi. Kalau matobi ketemu lima hal itu juga tidak dibaca panjang. Jadi lawannya, matobi ketemu empat hal jadi berubah nama, berubah panjang. Tetapi matobi ketemu lima hal tidak berubah nama tapi tidak dibaca panjang. Gitu ya. Itu analisa kita. Matobi yang tidak dibaca panjang pun bisa disingkat. Matobi tidak dibaca panjang kalau dua hal. Kalau ketemu sukun dan ketemu tasid. Ketemu sukun apa? Alif lam komariah, huruf mati kan huruf bersukun. Huruf yang ada tanda matinya. Kemudian matobi tidak dibaca panjang kalau ketemu huruf yang ada tasjidnya. Yang ada tasjidnya alif lam samsiah, lafad Allah ya huruf bertasid. Atau nanti alladhi ya isim-isim isyarah. Itu. Itulah kajian halaman 34. 34, 35 itu penjelasan tentang berapa panjangnya matobi satu alif. Dua ketukan. Ibarat dalam irama, birama, dua ketukan. Tetapi di halaman 36 ada ketentuan-ketentuan. Matobi ini kecuali bila diwakofkan. Nah ya, di sana ada di halaman 36. Lan nad'uwa. Jika dihentikan menjadi lan nad'uwa, tidak dibaca panjang. Gitu ya. Liar bua mesti dibacanya liar bua. Litat lua mesti dibacanya liar litat lua. Wanab lua, wanab lua. Liab lua, liab lua. Itu. Sebab alif yang ada pada kalimat 2, 3, 4, 5, 6 tersebut bukanlah untuk mad, tetapi untuk menyatakan bahwa waw di sana adalah berbaris fathah, bukan sebagai mad tobi'i. Itu ada di surah Al-Kahfi, surah Ar-Rum, surah Ar-Ra'd, surah Al-Muhammad, surah Muhammad 31, surat Muhammad ayat 4. Ya, itu di halaman 36 buku wajib kita. Kemudian, demikian pula mesti dibaca pendek menurut qiraat Hafs. Ya, mana? Salasila, dibaca salasila. Itu, ya. Atau juga kowariro, kowariro. Itu kowariro juga harus dibaca pendek. Tetapi menurut qiraat yang lain, kisah ini, kowariron, itu ya, kowariro, atau salasila, tetap. Nah, kemudian, antabu'a, dibaca antabu'a. Az-zanuna, dibaca az-zanuna. Ar-rasula, dibaca ar-rasula. As-sabila, dibaca as-sabila. Tidak dibaca panjang, tidak dibaca pantobi'i. Ini, surah An-Nazm ayat 51, surah Hud ayat 68, surah Furqan di ayat 38, dan surah Al-Ankabut ayat 38. Yaitu kata Samuda dibaca Samuda. Dan menurut Warashi, Samuda dibaca Samudan. Kata-kata Al-Mala'i, Al-Mala'u, Al-Mala'a dibaca Al-Mala'i, Al-Mala'u, Al-Mala'a. Ini. La-nya tidak dibaca panjang. Jadi bukan al-mala'i. Enggak. Al-mala'i. Al-mala'u. La-nya dibaca pendek. Kenapa? Karena alif yang terletak di situ bukanlah untuk mad. Tetapi alif tempat hamzah. Dan pada sebagian cetakan, hamzah tersebut ditulis di atas, di bawah alif. Ya, di atas alif atau di bawah alif. Begitu juga kata ula'ika dan uli tidak dibaca panjang. Ya, ulaika lahudam mir rabbi. U-nya karena waw yang terdapat di situ bukan untuk mad, bukan untuk pemanjang, tetapi sebagai tanda bahwa hamzah di tersebut, bahwa hamzah di situ adalah berbaris domah. Di surat Al-Baqarah nanti lihat. Tapi jangan keliru, di cetakan Indonesia di atas waw-nya itu ada sukunnya. U uli. Itu yang ya seperti ini. Di cetakan Indonesia kalau di atas waw ada sukunnya dibaca panjang. Nah, kalau di atas wawnya enggak ada sukunnya justru dibaca pendek. Lihat di surat Al-Baqarah. Jadi ini halaman 37 nomor 15 ini kalau bentuk seperti ini tidak tepat. Coba aja lihat di cetakan Timur Tengah baru seperti ini. Jadi ini kalau berbicara halaman 15 harus ditambahkan. Kalau di atas wawnya ada sukunnya itu dibaca pendek. Ya, kalau cetakan Timur Tengah. Sedangkan di atas wawunya tidak ada sukunnya, tidak ada bulatnya, itu yang dibaca panjang kalau cetakan Timur Tengah. Sebaliknya kalau cetakan Indonesia, kalau di atas wawunya ada sukunnya itu yang panjang. Yang di atas wawunya kosong, tidak ada bulatnya, tidak ada sukunnya, itu yang pendek. Coba lihat perbandingan. Kita sudah belajar perbandingan antara cetakan Indonesia dan cetakan Timur Tengah. Jadi silakan nanti datang ke taklim, sudah saya fotokopikan, bahkan bisa lihat di komputernya ya, perbedaan spesifikasi cetakan Indonesia dan cetakan Timur Tengah. Jadi di halaman 37 nomor 15 ini kurang tepat ini kalau tidak dipakai ditambahkan cetakan. Gitu. Jadi di halaman 15 ini, di halaman 37 nomor 15 ini harus ditambahkan. Format seperti ini adalah pengungkapan untuk cetakan Timur Tengah. Karena cetakan Indonesia sebaliknya. Kalau di atas wawunya tidak ada apa-apa, itu yang pendek. Kalau di atas wawunya ada sukunnya, itu yang panjang. Nah, kata-kata ulaika dan uli tidak dibaca panjang u-nya. Kenapa? Karena waw yang terdapat di situ bukan untuk mad. Tetapi sebagai tanda bahwa hamzah di situ, hamzahnya berbaris domah. Demikian pula u daripada kata liuli. Liulil albab, jangan liulil, liulil gitu. Dibacanya tidak tahqiq, tidak jelas berbunyi u, tetapi dibaca liuli. Liulil, gitu kan? Liulil. Jangan liu, liulil gitu ya. Gitu di halaman 37. Tapi ini harus digaris bawahi, dikasih catatan halaman 15, halaman 37 nomor 15. Ini menurut versi cetakan Timur Tengah. Versi cetakan Indonesia nanti sebaliknya. Nah, di halaman 38 tentang mad far'i. Tadi kan mad itu dibagi dua. Ada mad tobi'i, ada mad far'i. Ada yang kantor pusat, ada kantor cabang. Ada pemerintahan pusat, Jakarta, ada cabang-cabang, provinsi-provinsi kan begitu. Nah, Madfar ini ibarat provinsi-provinsi itu. Jadi dari pengembangan Mad ini, cabang-cabang dari Madfar ini 13, ada yang menyatakan 14, ada yang menyatakan 15, itu-itu saja sih. Di halaman 38 nomor 1, yang dimaksud dengan mad wajib muttasil adalah mad tabi'i bertemu dengan hamzah satu kalimat. Satu kata ya kalau bahasa Indonesia. Kata dalam bahasa Indonesia adalah kalimat dalam bahasa Arab. Jadi mad wajib muttasil, mad tabi'i bertemu hamzah satu kalimat. Di cetakan Indonesia tidak pakai satu kalimat juga sudah benar. Karena di cetakan Indonesia jelas. Mad wajib muttasil, mad tabi'i ketemu hamzah. Di atas mad tabi'inya ada alisnya. Sedangkan nomor duanya, halaman 38 nomor 2. Mad jaiz munfasil, mad tabi'i ketemu hamzah di lain kalimat. Kenapa di lain kalimat? Karena nanti dalam cetakan Timur Tengah jelas. Setelah mad tabi'i ada alif, di atas alifnya ada hamzahnya. Karena memang itu bukan alif tapi hamzah. Tetapi di cetakan Indonesia mah mudah. Mad jaiz munfasil, mad tabi'i ketemu alif. Sudah begitu. Di atas mad tabi'inya ada alis lebih titis ketimbang mad wajib muttasil. Jadi kemarin yang bertanya, apa perbedaan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil? Bedanya adalah kalau mad wajib muttasil, mad tabi'inya ketemu hamzah satu kalimat. Kalau mad jaiz munfasil, mad tabi'i ketemu hamzah di lain kalimat. Itu versi Timur Tengah yang benar. Tapi versi cetakan Indonesia gampang. Mad wajib muttasil, mad tabi'i ketemu hamzah. Mad jaiz munfasil, mad tabi'i ketemu alif. Itu perbedaannya. Sama-sama di atasnya ada alis. Hanya bedanya kalau mad wajib muttasil alisnya lebih tebal. Mad jaiz munfasil alisnya lebih tipis. Segi bedanya, mad wajib muttasil panjangnya wajib harus 5. Sedangkan mad jaiz 2-5. Berarti boleh kurang panjangnya. Boleh 2 harokat, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Sedangkan nomor 3 adalah mad arid lis sukun. Mad arid sukun, mad tabi'i juga dasarnya kan tadi itu. Mad tabi'i itu huruf berbaris fathah dengan alif, berbaris kasrah dengan ya mati, berbaris domah dengan waw mati. Dengan catatan tidak ketemu empat hal. Kalau ketemu hamzah, mad tabi'inya bukan mad tabi'i lagi, tapi mad wajib muttasil. Mad tabi'inya ketemu hamzah di lain kalimat, atau mad tabi'i ketemu alif di cetakan Indonesia, bukan mad tabi'i lagi, tapi mad jaiz munfasil. Mad tabi'inya ketemu satu huruf hidup, dihentikan jika berhenti membacanya, bukan mad tabi'i lagi, tapi jadi mad aridi sukun. Begitu juga nanti mad tabi'i ketemu huruf bertasjid, bukan mad tabi'i lagi, tapi mad lajim musakol kalimi. Di halaman 38 nomor 3, mad arid li sukun adalah mad tabi'i bertemu satu huruf hidup dihentikan. Panjangnya 2-6 harokat atau 1-3 alif. Sedangkan mad badal yaitu mad yang terjadi pada hamzah dengan memakai tanda baris tegak terlentang. Di cetakan Indonesia mudah, mad badal adalah baris berdiri adanya di alif di awal. Bisa baris berdiri, kasroh berdiri, domah terbalik. Ya. Yeah. Jadi mad badal bukan hanya A saja, tapi bisa I, bisa jadi U. Itu. Badal itu sendiri adalah pengganti. Dua hamzah jadi satu. Asalnya A'damu. Orang Arab kesulitan membaca seperti itu. A'mana. Jadi A'damu jadi A'damu. A'mana jadi A'mana. Tetapi nanti bukan hanya A saja. Ya. Setiap mad yang didahului oleh hamzah yang terdapat pada awal suku kata seperti utu, imanun dan adamu, ini juga mad badal. Karena menurut ilmu sorob, baris yang tegak terlentang pada adamu, ya dan waw pada imanun dan utu adalah badal, pengganti daripada hamzah yang dibuang. Asalnya utu jadi utu, imanun jadi imanun, adamu jadi adamu. Tetapi hal itu tidak berlaku untuk seluruhnya. Karena kata-kata uhiya bukanlah berasal dari uhiya. Bingung kan? Ya, yang penting ada baris berdiri di awal, di alif mad badal. Ah, bingung badal apa mad asli apa-apa. Pokoknya ada yang baris berdiri dibaca panjang satu alif. Bukan mad badal kalau berdirinya selain di alif dan di hadomir. Misalnya, pokoknya setiap baris berdiri di cetakan Indonesia selain di alif dan di hadomir itulah mad asli. Mana? Jannatun di halaman 39 paling bawah. Jannatun baris berdiri adanya di nun itu bukan mad badal. Bukan mad silah kosiroh, tapi itu mad asli. Maliki itu juga mad asli. Zalika itu juga mad asli. Nanti kajian secara menyeluruh dibahas tentang perbedaan spesifikasi antara mad badal, mad asli, ya, dan mad silah kosiroh. Masing-masing sama, ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya sama-sama baris berdirinya. Sedangkan halaman 40 nomor 5 adalah mad iwad. Mad iwad lebih mudah. Dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Itulah mad iwad. Panjangnya berapa? Satu alif. Satu alif atau dua harokat, dua ketukan. Aliman jika dihentikan alima. Hakiman hakima. Rahiman rahima. Tapi tidak terjadi pada ta' marbutoh. Ta' marbutoh itu bentuknya kayak ha tapi ada titiknya dua. Kalau pada ta' marbutoh, dua baris tidak dibaca satu, tapi dua barisnya menjadi sukun. Solatan jika dihentikan jadi solah. Rahmatan jadi rahmah. Itu gambaran secara utuh, secara menyeluruh tentang tajwid. Besok kita teruskan kembali halaman 40 nomor 6-nya ya. Madlajim musakwal kalimi, matobi ketemu huruf yang bertasjid. Madlajim musakwal kalimi, matobi ketemu huruf bertasjid. InsyaAllah. Ibu dan Bapak nanti kalau sudah selesai rekaman ini, saya perbanyak kasetnya, saya perbanyak CD-nya. Silahkan perbanyak kembali, bagi-bagi. Kita ingin memberikan pemberantasan buta huruf Al-Quran. Agar kita semua bisa membaca Al-Quran, bisa tajwidnya, bisa memahami Quran melalui indeks Quran. Insya Allah kita akan benar-benar belajar bukan kata orang. Tapi memang kita jelas, kita tahu sumbernya dari mana. Ini hadisnya, ini dalilnya, ini Qurannya. Ada saran, ada kritik, silahkan ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. Ibu dan Bapak yang memiliki waktu, hari Rabu, insya Allah saya ada di Masjid Al-Fawzin ya. Di Pesona Depok, di depan Masjid AA. AA Gimnya di situ ya, insya Allah. Hari Rabu pagi dari jam 9 sampai jam 12. Jumatnya di Jalan Kartini 58. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.